ilmu-ilmu kebal itu adalah karamah. Karamahnya orang-orang saleh. Kalau seandainya di negeri kita mungkin ada yang kebal ditusuk, ada yang bisa makan beli, makan paku, kemudian ada yang bisa berjalan di atas air, terbang di udara, ada yang bisa terlihat wujudnya dalam dua tempat di suatu waktu, maka mereka menyebut ini adalah sebagai karamah orang-orang saleh. Dan mereka mengatakan ini disandarkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini kebiasaan orang-orang saleh. Ini kebiasaan kaum jahiliyah. Maka pada pertemuan sebelumnya kita sudah memulai membicarakan secara rinci insyaallah ta'ala tentang sihir, agar kita bisa membedakan mana yang merupakan karamah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala, hal-hal yang di luar kebiasaan manusia, kepada orang-orang saleh, dengan mana yang merupakan ahwal syaitaniyah, keadaan-keadaan syaitan yang di luar kebiasaan manusia, yang diberikan kepada orang-orang yang tidak saleh. Oleh karena itu, kita sudah memulai beberapa poin tentang sihir. Yang pertama, yaitu pengertian sihir, baik secara bahasa ataupun secara istilah, terminologi syariat dalam agama Islam. Dan kita sebutkan sihir ada empat makna, yaitu al-khida', al-khafa, al-istimalah, wal-latafah, tipuan, tersembunyi, kemudian menyimpang, dan kelembutan. Adapun sihir secara terminologi syar'i ada dua makna. Yang pertama, dia adalah ruqan wa ruqan, ikatan-ikatan yang dijampi-jampi untuk memberikan pengaruh buruk kepada orang yang disihir. Ikatan yang dijampi-jampi untuk memberikan pengaruh buruk kepada orang yang disihir. Kemudian kita juga sudah membicarakan tentang apakah benar sihir itu ada, hakikatnya benar atau tidak. Kita katakan pendapat Imam Nawawi rahimahullah yang menukil pendapat jumhur ulama, bahwa jumhur ulama menegaskan sihir benar adanya, benar hakikatnya, berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 102 dan juga berdasarkan surat Al-Fath. Dalam surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan فَيَتَعَلَّمُنَ مِنْهُمَا مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ فَيَتَعَلَّمُنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْبَرِي وَزَوْجِهِ. Maka manusia belajar dari dua malaikat tersebut sihir yang memisahkan antara suami istri. Ketika terjadi, ketika Allah menyebutkan bahwa sihir bisa memisahkan suami istri, ini menunjukkan benar adanya hakikat sihir. Kemudian juga kita diperintahkan untuk minta perlindungan dalam surat Al-Falaq dari sihir. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Dan aku berlindung dari wanita-wanita yang meniup pada buhul-buhul, yang wanita-wanita tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul. Kalau seandainya sihir tidak ada hakikatnya, maka tidak mungkin kita diperintahkan oleh Allah Jalla fi'ala untuk meminta perlindungan dari wanita-wanita tukang sihir tersebut. Dan dari yang lain yang menunjukkan benar adanya sihir adalah apa yang terjadi pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau disihir. Kemudian yang ketiga yang sudah kita baca, yang sudah kita pelajari adalah macam-macam sihir. Yang pertama, sihir khayalan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 113 sampai 120 dan yang lain-lainnya dari ayat-ayat yang bercerita tentang sihirnya tukang sihir Fir'aun di hadapan Nabi Musa alaihissalam dan di hadapan seluruh manusia pada saat itu. Maka ini disebut dengan sihir khayal. Yukhayyaru ilaihim min sihrihim annaha tas'a. Dikhayalkan kepada Nabi Musa alaihissalam akibat sihir-sihir tukang sihir Fir'aun tersebut bahwa tali-tali tersebut mereka berjalan, mereka menuju kepada Nabi Musa alaihissalam. Sihir yang kedua, sihir hakikat. Sihir hakikat adalah sihir yang terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa memang benar seseorang mendapatkan keburukan dari sihir tersebut, baik dengan penyakit pada tubuhnya ataupun pada hatinya ataupun pada jiwanya. Maka ini sihir hakikat. Sihir yang ketiga, sihir ketangkasan, yaitu menyembunyikan sesuatu dengan ketangkasan tangan. Poin yang keempat yang sudah kita bicarakan adalah kenapa sihir dikategorikan sebagai perbuatan syirik dan kekufuran. Maka ada minimal tiga sebab. Sebab yang pertama, karena di dalam sihir dan santet, guna-guna, pelet, ramal, semuanya ada permintaan bantuan kepada jin dan syaitan. Dan ini berarti kesyirikan. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum ra'aqa. Dan bahwa ada sebagian dari manusia minta perlindungan kepada sebagian dari kelompok jin, maka bertambah kepada mereka keburukan. Sebab yang kedua, bahwasanya mereka yang melakukan sihir dikategorikan sebagai melakukan perbuatan syirik dan kekufuran karena di dalamnya terdapat perbuatan-perbuatan yang menghinakan agama Islam dan syiar-syiar Islam. Seperti para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa seseorang menghinakan surat Al-Fatihah dengan ditulis dari belakang, ya, waladhdallin, sampai bismillahirrahmanirrahimnya di bawah sehingga nama Allahnya terletak di bawah, atau menulis ayat Al-Qur'an dengan darah haid, atau menulis bismillahirrahmanirrahim dengan tidak lengkap, atau menginjak Al-Qur'an saat buang air besar, atau sengaja sholat tanpa berwudu dan seterusnya. Kemudian sebab yang ketiga, karena di dalam praktek sihir ada mengaku-ngaku mengetahui akan hal lain, dan hal lain milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Luqman ayat 34, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah وينزل الغيث ويعلم في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. رسول الله صلى الله عليه وسلم بسأله في حديث روايه الإمام أحمد: مفاتيح الغيب خمسة لا يعلمهن إلا الله. Kunci ilmu gaib lima, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Naml ayat 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Baik, sekarang kita lanjutkan poin yang ke berapa? 5 atau 4? 4. Baik. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan menyebutkan bahaya kesyirikan. Poin yang keempat. Bukan lanjutan yang tadi ya. Bukan lanjutan poin kenapa syirik disebut kekufuran dan kesyirikan. Kenapa sihir disebut kekufuran dan kesyirikan? Akan tetapi poin yang pertama pengertian sihir, ya. Yang kedua macam-macam sihir, yang ketiga yang kedua benar ada atau tidak sihir, yang ketiga macam-macam sihir, yang keempat kenapa sihir dikategorikan perbuatan syirik dan kekufuran. Berarti sekarang poin kelima. Baik. Poin kelima, bahaya sihir. Berdasarkan dari naqli dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, pelaku sihir pasti tidak beruntung. Pasti tidak akan pernah beruntung. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 77, "Wa la yuflihus sahirun." Dan para tukang sihir tidak beruntung. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yuflihus sahiru haitsu ata." Dan pelaku sihir tidak akan pernah beruntung apapun usahanya. Mau dia memelihara jin, Nyai Roro Kadal, jaga DPR MPR, lah Allah Allah. Musuh Allah. Kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Surat Thaha ayat 69. Wa la yuflihu as-sahiru haitsu ata. Seorang tukang sihir tidak akan pernah beruntung, tidak akan pernah menang. Sebagaimana yang terjadi pada tukang sihir Fir'aun. Haitsu ata. Apapun yang dia lakukan. Ini bahaya sihir yang pertama. Tidak akan pernah beruntung. Urusannya pasti rugi. Urusannya pasti rusak. Urusannya pasti tidak akan pernah selesai. Pasti buruk. Pasti mendatangkan kehancuran. Yang kedua, bahaya dan buruknya sihir adalah dia termasuk dosa besar dari 7 dosa besar yang membinasakan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Ijtanibu sab'al mudiqan." Ijtanibu artinya ij'al janbaka wa as-sab'a al-mubiqat jamban akhar. Ij'al nafsaka bi jambin wa sab'a al-mubiqat fi jambin akhar. Jadilah, maksudnya jadikan dirimu dengan 7 dosa tersebut sama-sama pada posisi yang sangat jauh. Jauhkan dirimu dari 7 dosa tersebut yang membinasakan. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wallahumna, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu 7 dosa yang membinasakan tersebut?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyirku billah was-sihir." Mensyirikkan Allah dan sihir. Lihat di sini pentingnya sihir, penting dan sangat buruknya sihir ketika kita melihat di sini. Mensyirikkan Allah dan sihir. Kenapa disebutkan sihir secara tersendiri padahal dia termasuk praktek kesyirikan? Di sini letak pentingnya bahayanya sihir. Karena para ulama menyebutkan zikrul khas ba'dal 'am yadullu 'ala al-ikhtisas. Penyebutan yang khusus setelah penyebutan yang umum menunjukkan kepada pengkhususan. Kenapa disebutkan sihir padahal dia termasuk daripada kesyirikan? Karena berarti sihir dosa yang khusus, yang besar, yang sangat berbahaya. Seperti misalkan kaidah ini berbunyi juga pada surat Al-Qadr, tanazzalul malaikatu warruh. Para malaikat turun dan ruh juga turun. Ruh siapa di sini? Malaikat Jibril. Kenapa disendirikan? Padahal beliau juga malaikat. Likul khas ba'dal am yadullu 'ala al-ikhtisas. Penyebutan secara khusus setelah umum menunjukkan kepada kekhususan. Begitu juga dalam surat Al-Fatihah. Ini kita baca setiap sholat minimal 17 kali sehari. Cuma kadang orang tidak memahaminya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah. Ibadah umum apapun itu bentuknya. Dan hanya kepadamu kami minta tolong, isti'anah, nasta'in. Kenapa disebutkan nasta'in padahal dia termasuk daripada ibadah? Karena isti'anah ibadah yang agung. Tidak akan bisa kita mengangkat takbir satu sujud, satu huruf dari Al-Quran. Tidak bisa kita kerjakan, tidak bisa kita baca, tidak bisa kita bersedekah satu set kecuali minta tolong kepada Allah. Nah, sama dengan ini, beratnya dosa sihir yang membinasakan karena disebutkan oleh Rasulullah secara tersendiri padahal dia bagian dari kesyirikan. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, termasuk bahaya dan buruknya sihir adalah dia perbuatan syaitan, dan segala macam perbuatan syaitan selalu buruk. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil nushrah. Beliau ditanya tentang nushrah. Namanya nushrah, bukan nusrah. Nushrah. Ya. Maka beliau yaitu halus sihir bisir. Nushrah adalah mengobati sihir dengan sihir yang lain. Jadi ada orang kena sihir, dimasuki jin, angkatnya lekor itu. Maka ingin mengobati orang ini, datangkan sihir dengan membawa jin pangkatnya jenderal, selesai. Itu namanya nusrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hiya min amali syaitan. Dia termasuk daripada perbuatan syaitan. Maka jangan pernah percaya pengobatan-pengobatan yang katanya islami, memakai Al-Fatihah, memakai Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Birabbil Falaq, akan tetapi meminta bantuan kepada jin, maka ini disebut dengan nusyrah. Ya, minta bantuan kepada jin. Misalkan saya beri contoh, ada fulan kerasukan jin, diganggu oleh gombel. Kemudian ada pula juga di dalam diri si fulan tersebut ada berbagai macam jin yang masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian setelah dikalahkan oleh gombel tadi, menjadi pengikut yang katanya ahli rukyah ini. Setiap kali ada jin yang masuk ke dalam tubuh si fulan ini, dipanggil, "Weh, datang weh, bunuh weh." Ini nusrah. Ini namanya nusrah. Dia disebut halus sihir bisir, menghilangkan sihir dengan sihir yang lain. Dan itu termasuk daripada perbuatan syaitan. Kemudian ahibati hamidakumullahu ta'ala, termasuk dari buruknya dan bahayanya sihir yang keempat, yaitu Allah akan membatalkan segala macam praktek sihir. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Yunus ayat 81, innallaha sayubtiru innallaha la yuslihu 'amala al-mufsidin. Sesungguhnya Allah akan membatalkan amalan sihir tersebut. Allah tidak akan memperbaiki perbuatan orang-orang perusak. Ini bahaya sihir yang keempat. Yang kelima, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahaya dan buruknya sihir, yaitu seorang yang mendatangi tukang sihir dan bertanya, tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari 40 malam. Dan maksud tidak diterima adalah tidak ada pahalanya dan tetap gugur kewajibannya. Maksud tidak diterima adalah tidak ada pahalanya dan tetap gugur kewajibannya. Artinya kalau dia katakan, oh Ustaz kalau begitu saya qadha aja, kan gak diterima. Waktu saya melakukan sihir, saya kutuk. Maka kita katakan tetap tidak ada pahalanya. Karena sholatmu sudah gugur kewajiban, tapi tidak berpahala. Daripada kamu mendatangi tukang sihir. Jadi dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi harus benar-benar paham makna ayat itu, makna hadis tersebut. Bukan hanya sekedar mengetahui bahwa yang mendatangi tukang sihir, tukang ramal, santet, guna-guna, tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Toyib. Apa maksudnya tidak diterima? Ini yang lebih penting dipahami. Maksudnya tidak diterima adalah bahwa sholatnya tidak berpahala. Meskipun dan gugur kewajiban. Meskipun dia qadha, tidak akan ada manfaatnya. 1000 kali dia qadha. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Safiyyah, dari salah seorang istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata 'arrafa fa sa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salatun 40 laila." Siapa yang mendatangi Arraf? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Arraf adalah dikatakan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Syarh Sunnah, Imam Al-Bukhari Imam Ahlu Sunnah disebut sebagai Muhyi Sunnah, imamnya yang menegakkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mempunyai kitab namanya Syarh Sunnah. Beliau mengatakan al-arraf alladhi yad'i ma'rifat al-umur bi muqaddimat asbab yustadallu biha 'ala mawaqi'ha kal-masruq man alladhi saraqahu wa ma'rifatu maqali dhalla wa indama tuttahamu al-mar'ah biz-zina fayaqulu man sahibuha. Arraf, siapa yang mendatangi arraf? Arraf adalah seorang yang mengaku mengetahui perkara-perkara yang telah terjadi. Yang telah terjadi. Arraf itu yang telah terjadi, ingat ya. Arraf itu yang telah terjadi, telah lalu. Seperti barang dicuri, maka telah terjadi pencurian. Ditanyalah orang, kemudian dia mengatakan, oh saya tahu tempatnya di sana. Ini arraf orang. Apapun statusnya di masyarakat, oh kiai, ustaz, habib, dan guru, kalau mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah terjadi, arraf itu tukang sihir. Apapun statusnya di masyarakat, mau hafiz Quran, kalau mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah lalu, maka itu arraf. Mau hafal Quran bolak-balik baca Qulhuwallahu Ahad dari belakang sampai depan, dari depan, dari belakang ke depan, pasti sulit, antum juga nggak bisa ya. Tapi kalau sudah mengaku mengetahui yang baik, maka itu beratnya arraf yang telah lalu. Jangan sampai tertipu ya, arraf orang yang mengetahui yang baik yang telah lalu, seperti barang yang telah dicuri. ataupun tempat barang yang hilang ataupun penuduhan terhadap pasangan menyeleweng, ya, maka ini termasuk daripada araf. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi araf lalu dia bertanya tentang sesuatu, ya, di sini cuma bertanya, mau percaya mau enggak, cuma bertanya, maka tidak diterima darinya sholat 40 malam. Nah, ini juga perlu penjelasan. Apa maksud sholat 40 malam? Karena bahasanya seperti itu, bahasa hadisnya. Lantuk berlahu sholatun arba'ina layla. Di sini ada berbagai macam permasalahan yang sudah saya sebutkan tadi satu. Tidak diterima maksudnya adalah apa? Tidak berpahala. Mes dan gugur kewajiban. Meskipun dia kotor tidak manfaat. Itu maksud, itu masalah pertama. Yang kedua, sholatun. Sholat apapun. Mau sholat wajib, mau sholat sunnah, tidak ada pahalanya selama 40 hari 40 malam. Kemudian kata-kata arba'ina laylah, 40 malam. Ustaz, apakah berarti sholat malam saja yang tidak diterima? Siangnya diterima. Masih mungkin kalau gitu, Ustaz? Nah, orang Arab kebiasaan ketika menyebutkan sebuah bagian yang terbagi-bagi, sesuatu yang terbagi-bagi, maka biasa mereka menyebutkan bagian terakhir. Seperti misalkan, kita mengatakan 40 hari siang hari dan malam. Maka orang Arab cuma menyebutkan apa? Malamnya saja. Tetapi maksudnya adalah siang hari dan malam. Paham ini maksud saya? Itu kebiasaan orang Arab. Saya beri contoh misalnya. Ada lagi hadis yang berbunyi begini, bahwa perempuan yang memakai pakaian tadi telanjang tidak masuk surga dan tidak mencium bau surga. Dan sesungguhnya bau surga bisa tercium min sab'ina khalifah. Bisa tercium dari 70 tahun perjalanan. Khalifah itu adalah musim terakhir dalam satu tahun di daerah Arab. Ya, ada namanya musim dingin, ada namanya musim panas yang disebut dengan saif, ada namanya musim perpindahan dari musim dingin, musim panas ke musim dingin yang disebut dengan rabi', ada namanya musim dingin disebut dengan syita, ada namanya khalif, musim perpindahan dari musim dingin ke musim panas. Khalifan, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang tersebut tidak mencium bau surga yang bau surga bisa tercium 70 khalif, maksudnya 70 tahun, disebutkan hanya bagian terakhir. Itu kebiasaan orang Arab. Paham ini para ikhwan? Maka ketika disebutkan di sini, lantuk berlahu salatun arba'ina laylah, tidak akan diterima darinya sholat apapun, wajib sunnah, tidak diterima sholatnya. Bahkan sholat-sholat yang ada sebab, seperti sholat jenazah, seperti sholat kusuf, gerhana, tidak diterima sholat apapun. Kenapa? Karena para ulama mengatakan lantuk berlahu salatun. Salatun di situ ada tanwin. Tanwin dalam bahasa Arab nakirah. Kata nakirah adalah kata umum. Apabila kata umum ini diletakkan dalam redaksi peniadaan, menunjukkan keumuman tanpa batas. Salat apapun tidak diterima. Kapan? Selama 40 malam, yaitu sehari semalam. Ini bahayanya para ikhwan. Jangan pernah bertanya. Iseng gak boleh. Ya. Kemudian bahaya yang ke-6, betul? Hah? Ya, ke-6, yaitu kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila mendatangi tukang sihir, dan percaya dengan apa yang disampaikannya, maka kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata 'arrafan aw kahina." Lihat tadi Allah sudah kita ketahui. Apa makna Allah? Orang yang mengetahui akan hal baik yang telah lalu. Di sini ada istilah baru. Man ata arrafat au kahina. Siapa yang mendatangi arraf atau kahin? Imam Al-Baghawi rahimahullah mengatakan, kahin huwa alladhi yukhbiru 'anil kawarim fi mustaqbaliz zaman. Dialah yang memberitahu tentang kejadian-kejadian yang akan datang. Wa yad'i ma'rifatal asrar wa mutala'ati 'ilmil ghaib. Dan mengaku mengetahui rahasia-rahasia dan mengaku mengetahui ilmu ghaib. Disebut dengan kahin. Jangan kasih nama anak kahin. Itu tukang ramal. Ya. Dan sama kasusnya sebagaimana saya sebutkan. Apapun statusnya di masyarakat, mau kiai, kiai agung, tuan guru, habib, ustaz, ustaz sejuta followers, apapun statusnya, kalau seandainya mengaku mengetahui akan hal yang akan datang, misalkan saya udah contoh, ustaz, saya mau nikah tanggal 2 bulan 2 tahun 2022. Bini kedua. Kira-kira cocok tidak? Maka kalau seandainya dia mengaku mengetahui akan hal baik, dia menjawab tentang hal baik, maka itu berarti kahin. Ya? Meskipun dia ustaz, itu kahin. Ustaz, kira-kira kalau saya pindah ke Cilandak cocok gak? Maka kalau dia menjawab tentang al-ghaib, kahin. Dan siapa yang percaya, maka dia kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi al-ghaib atau kahin, ini berarti istilah sudah antum harus pahami ya, nanti saya akan banyak memakai itu. Siapa yang mendatangi al-ghaib atau kahin, maka ia percaya dengan apa yang diucapkan, maka sungguh ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, jangan alergi dengan kata-kata kafir. Dan kita bukan sedang mengkafirkan orang. Kita sedang mempelajari hukum perbuatan. Jangan tuduh kami suka mengkafirkan orang. Kita sedang mempelajari hukum perbuatan. Bahwa siapa yang berbuat mendatangi arraf atau kahin lalu percaya dengan apa yang diucapkan, maka dia kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timbul pertanyaan, apa sih yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yaitu surat An-Naml ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kurindara adalah manusia semawati walau dilaib ilallah." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah. Nanti timbul pertanyaan, ustaz, bagaimana kalau yang disebut dengan firasat? Apakah itu termasuk mengaku mengetahui akan hal gaib? Seperti firasatnya Nabi. Firasatnya Imam Malik terhadap Imam Syafi'i ketika beliau bisa membaca dan menghafal kitab Muwatta, akbar kutubil hadis, kitab paling besar hadis itu kitab Muwatta, dihafal oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Maka Imam Malik langsung mengatakan, ya Muhammad, namanya Imam Syafi'i Muhammad, inni ara fi nafsi, inni ara anna allaha qad alqa fi nafsika nuran fala tutfi'hu bil ma'siyah. Sesungguhnya aku melihat Allah telah memberikan cahaya pada diri, jangan engkau padamkan cahaya tersebut dengan maksiat. benar firasat Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik rahimahullah. Dan firasat tidak masuk ke dalam hal gaib. Firasat tidak masuk ke dalam hal gaib. Karena kenapa? Karena firasat berbicara tentang sesuatu yang ada bukti-bukti menunjukkan kepada hal tersebut. Bukti-bukti menunjukkan kepada hal tersebut. Abdullah bin Mas'ud, ini menarik. Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, afrasun nas thalatha. Manusia yang paling tinggi firasatnya tiga. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Ketika menunjuk Umar sebagai khalifah setelah wafatnya beliau. Apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya penaklukan hampir 2/3 dunia sampai ke Kutuba, Cordoba, Spanyol. Maka para manusia mengatakan bahwasanya ini firasatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terhadap Umar bin Khattab. Yang kedua, firasatnya siapa? Al-Ajiz, gubernur Mesir ketika membeli Nabi Yusuf sebagai budak. Disebutkan dalam Al-Quran, akrimi mafwa asa'an yanfa'ana awda takhidahu walada. Ini budak, muliakan dia. Mungkin dia akan bermanfaat untuk kita atau kita jadikan anak. Dan benar, Nabi Yusuf akhirnya menjadi pemimpin di negeri Mesir. Firasat dari seorang gubernur Mesir Al-Ajiz. Ini pada ikhwan. Yang ketiga, firasat yang paling kuat adalah firasat salah satu dari dua anak perempuan orang soleh yang ditolong oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi ceritanya ada sumur, kemudian orang-orang tersebut mengambil air dari sumur tersebut. Kemudian ada dua perempuan yang menunggu saya. Kenapa tidak mau ngambil? Karena masih laki-laki yang banyak yang ngambil. Dan ini pelajaran, ajari kepada anak-anak perempuan kita dan istri-istri kita, jangan suka masuk-masuk ke tempat laki-laki. Biasakan, tidak usah lewat-lewat sini orang di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Biasakan itu. Biasakan juga ketika kita menerima tamu laki-laki, nggak usah duduk dia, masuk ke dalam. Apa urusan dia dengan tamu kita laki-laki? Nah, itu ajaran Islam. Maka Nabi Musa alaihissalam menawarkan, apa ada apa dengan kalian berdua? Maqot buku ma. Apa kalian berdua menunggu di sini? Maka inna abana syekhun kabir. Ini disebut dalam Al-Quran bahwa bapak kami orang tua yang sudah tua renta, kami tidak bisa mengambil, bapak kami tidak bisa mengambil air, maka kami yang mengambilnya. Tapi karena banyak laki-laki, maka kami tidak bisa mengambilnya. Maka ditolonglah oleh Nabi Musa alaihissalam. Pulanglah mereka. Salah satu dari kedua perempuan tersebut mengatakan, ya abati istajir, inna khayra man istajartal qawiyul amin. Wahai bapakku, itu laki-laki jadikan sebagai pegawai. Sesungguhnya orang yang paling baik jadi pegawai adalah yang kuat dan amanah. Dan benar, akhirnya beliau sebagai seorang nabi yang amanah. Itu namanya firasat. Itu namanya apa? Firasat. Ya, silakan ada dulu. saya lanjutkan sedikit 10 menit. Ahibati hamidzakumullah taala, tadi sudah kita pelajari buruk dan bahayanya sihir. Baik. Tadi kita katakan bahwa orang yang mendatangi sihir dan percaya, baik itu araf atau kahin, dan percaya, maka dia kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwa tidak ada yang mengetahui akan hal-hal. Kalau ada di dunia tasawuf itu namanya ada ahli kasyaf. Kasyaf itu artinya adalah ahli pembuka mata hati. Jadi antum sekarang duduk di sini, anda tahu antum mikirin apa. Itu namanya ahli kasyaf. Tapi ada kasyaf arti lain. Kasyaf arti lain pramuka. Ya, bahasa modern sekarang kasyaf artinya adalah pramuka. Baik. Kita lanjut. Bahaya kesyirikan yang sihir yang lain adalah tidak mendapat derajat tinggi di surga. Yang pernah berhubungan dengan sihir apapun jenisnya tidak mendapat derajat tinggi di surga. Apapun jenisnya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani dari Abu Darda radhiyallahu anhu dan hadisnya hasan li ghairihi oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Beliau mengatakan, "Lan yanala darajatil 'ula man takahhan aw istaqsam aw raja'a min safarihi tatayyuran." Ini bahaya sekali. Tidak akan pernah, lan di situ harfu ta'bid, harfu nafi li ta'bid, huruf peniadaan selamanya, tidak akan pernah mendapatkan derajat tinggi di surga siapa yang pernah main sihir. Satu. Yang kedua, siapa yang pernah mengundi nasib. Dua. Yang ketiga, siapa yang pernah tidak jadi bersafar gara-gara merasa bernasib sial. Sudah di tengah jalan nih, dari Jakarta ke Bandung, sudah di tengah jalan sampai Cikampek pulang. Kenapa? Karena melihat koceng oyek. Kucing oreng picok pincang. Tangannya oh pulang deh, pulang. Bajari. Ya. Ini Pak Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga poin tersebut. Yang main sihir, kemudian mengundi nasib, kemudian tatoyur, merasa bernasib sial dengan apa yang dilihat atau apa yang didengar. Bahayanya sihir yang selanjutnya yaitu yang keberapa ini? Kedelapan. Yang terakhir bukan paling akhir, yaitu tidak masuk surga orang yang pernah melakukan sihir atau percaya dengan sihir. Dalam hadis riwayat Imam Ibn Hibban dan hadisnya sahih bi ghairihi oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatu la yadkhuluna al-jannah." Tiga orang tidak masuk surga. Mudminul khamr, kecanduan minuman keras. Waqati'ur rahim, pemutus hubungan rahim. Wa musaddiqun bisihir, dan yang percaya kepada sihir. Tapi itu poin yang kelima, yaitu bahayanya ke sihir. Sekarang pada yang lain dari materi Allah Subhanahu wa taala, poin yang keenam, hukum belajar sihir. Apakah boleh belajar sihir tapi tidak mengamalkannya? Maka jawabannya pada ikhwan dalam hati Allah, jumhur ulama dari mulai mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, dan jumhur ulama mengatakan bahwa tidak diperbolehkan, haram belajar sihir alal itlaq, secara mutlak. Mau diamalkan, tidak diamalkan, haram hukumnya. Mau diamalkan ataupun tidak diamalkan, haram hukumnya. Dengan dalil surat Al-Baqarah ayat 102, wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka belajar ilmu sihir yang membahayakan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Nah, ini yang menyebabkan haramnya belajar ilmu sihir. Belajarnya saja haram, apalagi sampai mengerjakan apa yang dipelajari. Berbeda dengan Imam An-Nawawi, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir yang bermadzhab Syafi'i dalam kitab beliau Tafsir Al-Qur'an Al-Azim, bahwa qala Syafi'i, "Idza ta'allama as-sahiru qulna lahu sif lana sihra." Jika ada seorang tukang sihir belajar ilmu sihir, maka kita katakan kepadanya, terangkan kepada kami sifat sihirmu. Fa'in wasafa ma yujibu kufra mithla ma'taqada ahla babi minat taqarrubi ilal kawakibi sab'a wa annaha tuf'al ma yutarasu minha fahuwa kafir. Kalau seandainya dia mengerjakan sihir yang menyebabkan kepada kekufuran, seperti percaya kepada bintang, seperti minta bantuan kepada jin, maka ini kafir. Wa in kana la yujibul kufur fa inna i'tiqada ibahatahu fa huwa kafir. Tetapi kalau seandainya dia tidak menyebabkan kepada kekufuran, maka tidak kafir, kecuali kalau dia meyakini bahwa boleh belajar sihir, maka kafir. Intinya para ikhwah, pendapat yang lebih kuat, sihir adalah belajarnya baik dipraktikkan atau tidak dipraktikkan, maka dia menyebabkan kepada kekafiran dan hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Kita lanjutkan salat Isya. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa ta'ala, kita lanjutkan pada poin terakhir tadi, hukum belajar sih. Maka jawabannya, pendapat yang lebih kuat, dia adalah haram. Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 102, وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ, dan mereka belajar apa yang membahayakan mereka dan tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Dan ma pada ayat tersebut, وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ, mereka belajar apa, ma di situ ismul mausul, ismul mausul yadullu 'alal umum, ismul mausul menunjukkan kepada keumuman, apa saja yang mereka pelajari tidak memberikan manfaat dan bahkan menahan mendatangkan mudarat bagi mereka. Baik, poin selanjutnya yang keberapa? Yang ketujuh, yaitu apakah tukang sihir kafir? Lalu apa hukum kisas untuknya? Apakah tukang sihir kafir? Lalu apa hukum kisas untuknya? Maka ahibati hadirakumullah ta'ala, sebagaimana para ulama berbeda pendapat tentang keharaman belajar hukum sihir, maka begitu pula pelaku sihir terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama rahimahumullah ta'ala. Ada yang mengatakan pelaku sihir, apapun jenis sihirnya, maka dia kafir. Ada yang mengatakan sebagaimana madzhab Syafi'i, yang mengatakan bahwa pelaku sihir jika kesihirannya tidak menyebabkan kepada kekufuran, maka tidak kafir. Tetapi semua ulama berpendapat bahwa pelaku sihir perbuatannya, hukumnya adalah haram. Cuma mereka berbeda pendapat kafir atau tidak kafir. Lihat penjelasan Imam Nawawi rahimahullah, yang mana penjelasan beliau ini dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari. Beliau mengatakan, amalus sihri haram, perbuatan sihir haram. Wahwa min kabair minal kabair bil ijma'. Maka dan dia termasuk dari dosa besar dengan kesepakatan para ulama. Nah, kemudian setelah itu baru wa minhu ma la yakunu kufran bal ma'siyatun kabira. Dari dosa sihir tersebut ada yang tidak kafir tetapi dosa besar. Fa in kana fi qawlin aw fihi qawlun aw fi'lun yabtadi al-kufra fahuwa kafir wa illa fala. Kalau seandainya dalam perbuatannya tersebut ada yang menyebabkan kekufuran, maka dia kafir. Kalau tidak, maka tidak kafir. Sebagaimana pendapat mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Akan tetapi, wallahu'alam, saya lebih condong kepada pendapat bahwa sebagian ulama, bahkan jumhur ulama, bahwa pelaku sihir, apapun jenis kekafirannya, jenis kesihirannya, maka dia kafir. Dalilnya, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 102, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Nabi Sulaiman bukan kafir karena tidak melakukan sihir, tetapi setan-setan lah, jin-jin lah yang kafir karena telah melakukan sihir. Lihat di situ pelaku sihir disebut oleh Allah sebagai apa? Kafir. Begitu juga dalam surat Al-Baqarah ayat 102 pada penggalan ayat yang lain, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدْ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Dan kedua malaikat tersebut tidak mengajari kepada seorang pun dari ilmu sihir kecuali kedua malaikat tersebut mengatakan, kami ini ujian bagi kalian, maka janganlah kalian berlaku sihir karena itu menyebabkan kepada kekafiran. Lihat di situ Allah menyebut kata-kata apa? Fala takfur, janganlah kalian kufur. Ini menunjukkan pendapat yang lebih kuat bahwa pelaku sihir kafir apapun jenis kekafirannya. Adapun hukum kisasnya, nah ini hukum kisasnya, maka jumhur ulama berpendapat wajib dibunuh, dipenggal lehernya. Kecuali Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i dari tadi pendapatnya seperti tadi. Kalau sihirnya menyebabkan kekufuran, haram. Kemudian pelakunya, kalau seandainya sihirnya menyebabkan kekufuran, maka kafir. Kalau tidak, maka tidak. Begitu juga dalam hukum kisasnya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, la yuqtal illa in i'tarafa annahu qad qatala bi sihrihi fayuqtal bihi. Lihat. Ini ilmunya Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, jadi jumhur ulama mengatakan wajib dibunuh, dipenggal lehernya. Tetapi Imam Syafi'i lah, tidak dibunuh kecuali jika dia mengakui bahwa dia pernah melakukan dengan sihirnya tersebut membunuh seseorang. Paham enggak? Berarti terjadi kisos, an-nafsu bin-nafs, nyawa dibayar. Ini cerdasnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tetapi pendapat yang lebih kuat bahwasanya pelaku sihir hukum kisasnya adalah dibunuh berdasarkan hadis riwayat Bukhari bahwa Amr bin Dinar rahimahullah annahu sami'a Bujalah ibnu Abdah yaqul, bahwa beliau pernah mendengar Bujalah bin Abdah berkata, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, an yaqtulu kull sahir wa sahirah. Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah pernah menulis surat ke seluruh gubernur-gubernur di tanah kekuasaan kaum muslimin. Suratnya berbunyi, bunuh setiap tukang sihir laki-laki dan tukang sihir perempuan. Maka kata Bujalah bin Abdah, faqadana thalatha sawahir, maka kita bunuh 3 orang dari tukang sihir, dipenggal lahirnya. Nah, ketika ada pendapat imam, kemudian ada pendapat para sahabat, apalagi pendapat tersebut disepakati oleh sahabat, oleh siapa? oleh para sahabat yang lain. Maka pada saat itu pendapat sahabat yang disepakati menjadi ijma dan sangat kuat. Makanya disinilah kita menguatkan pendapat bahwa hukum qisas bagi tukang sihir apa? Dibunuh. Tetapi siapa yang membunuh? Tidak semua orang. Ente tukang sihir aja sih. Tetapi yang membunuh adalah yang pemerintah yang berwenang. Ustaz, di negeri kita belum dikerjakan hal-hal itu. Paling tukang sihir seperti yang pernah menggandakan uang di penjara. Maka pada saat itu pada epoch kita cuma bisa memberikan masukan. Setelah itu kita berdoa kepada Allah semoga hukum-hukum Allah ditegakkan. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkata di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa sahha an thalathati min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam fi qatli sahib, telah sah dari tiga sahabat bahwa wajib dibunuh tukang sihir. Artinya tiga sahabat Nabi pernah membunuh tukang sihir. Umar bin Khattab, kalau tidak salah Ummu Salamah, kemudian satu lagi ada Uthman bin Affan, ya, Hafsah Abdullah bin Umar. Imam Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala mengatakan wahadus sahir al-qatr. Imam Ibn Qudamah bermadhab Hanbali, dan Hanbali bermadhab berpendapat pendapatnya jumhur, yaitu setiap ilmu sihir haram, pelaku sihir kafir, dan yang melakukan hukum sihir, hukum kisasnya dibunuh. Kisas atau hukum hak bagi pelaku sihir adalah dibunuh. Wa ruwiya an dzalika an Umar wa Utsman wa Ibn Umar wa Hafsah wa Jundub wa Jundub ibn Ka'ab wa Qais bin Sa'ad wa Umar bin Abdul Aziz wa huwa qawlu Abi Hanifah wa Malik. Diriwayatkan pembunuh fatwa tentang dibunuhnya tukang sihir, hukum hak untuk tukang sihir adalah dibunuh. Pendapatnya Umar, pendapatnya Uthman, Abdullah bin Umar, Hafsah, Jundub bin Abdillah, Jundub bin Ka'ab. Ini seluruhnya sahabat Rasulullah SAW. Qais bin Sa'ad, Umar bin Abdul Aziz. Kemudian ini adalah pendapatnya tabi'i. Kemudian Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Pendapatnya para imam. Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan وَيُبْتَلُ حَدًّا إِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَبِهِ قَلَى أَحْمَدْ بِنْ مُحَمَّدْ. Nah ini Imam Al-Hafidh Ibn Hajar yang bermadhab Syafi'i mengambil pendapat madhab lain. Karena memang pendapat yang lebih kuat adalah hukum had bagi pelaku sihir dipenggal lehernya. Jika tetap, telah tetap bahwa dia melakukan sihir. Taib. Yang ke-8, betul? Poin yang ke-8 sekarang. Taib. Pada yang boleh dirahmati oleh Allah, hukum mendatangi tukang sihir ada tiga hukum. Yang pertama, jika mendatanginya untuk bertanya tanpa mempercayai, maka ini haram. Bertanya, mendatangi dan mendatangi dan bertanya, maka ini haram. Tapi tidak mempercayai, ini haram. Dan ancamannya apa tadi Pak Ifo? Dia masih ingat? 40 hari tidak diterima sholatnya, ya, dan gugur kewajiban. Tidak ada pahalanya. Kemudian yang kedua, mendatangi, bertanya, dan percaya, maka ini kafir. Mendatangi, bertanya, dan percaya dengan tukang sihir, maka ini kafir. Sebagaimana hadis yang sudah kita bacakan tadi. Nah, yang ketiga adalah mendatangi untuk menjelaskan kepada manusia bahwa dia tukang sihir, maka ini boleh, bahkan siapa yang sanggup dianjurkan. Mendatangi untuk menjelaskan bahwa ini bukan ustaz, ini tukang sihir, ini bukan ilmu agama, ini ilmu sihir. Maka ini boleh. Apa dalilnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalilnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah mendatangi tukang sihir di zaman beliau. Namanya Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Ibnu Sayyad, "Wahai Ibnu Sayyad, apa yang aku sembunyikan di dalam hatimu jika engkau mengaku mengetahui akan hal baik?" Maka Ibnu Sayyad mengatakan dia cuma dapat sepenggalan dari berita langit. Aduh, duh, padahal yang disembunyikan oleh Rasulullah SAW dalam hatinya ad-dukhan, yaitu surat ad-dukhan. Maka kata Rasulullah SAW, ikhsa'adu wallah falam ta'adu wa qadra, celaka engkau musuh Allah, engkau tidak akan pernah dimuliakan oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa boleh mendatangi tukang sihir, dukun, santet, guna-guna, pelek untuk menghinakannya, untuk merendahkannya, menjelaskan kedudukannya di tengah kaum muslimin. Kemudian poin yang ke-9, tanda-tanda tukang sihir. Ini perhatikan baik-baik, ini penting, tanda-tanda tukang sihir. Dan tanda-tandanya lumayan banyak, ya. Yang pertama, bertanya tentang nama dan nama ibu. Nama dan nama ibu. Kenapa coba nama ibu, bukan nama bapak? Ada yang tahu? Yang tahu saya kasih hadiah. Ada nggak panitia hadiah? Ada yang tahu? Kenapa nama ibu bukan nama bapak? Kembalikan, biasanya kita kan bin ayah. Bin ayah. Bapak gitu ya? Jadi itu dibalikkan ke bin ibunya. Apa maksudnya? Kalau dibalikkan ke bin ibunya? Karena kalau dari penjelasan tadi kan apa namanya, seperti membalik yang apa namanya, yang hak. Membalik yang hak menjadi batin, menjadi batin menjadi hak. Kalau ilustrasinya, jawaban beliau ini, dia sudah naik pagar tapi belum masuk. Artinya dikit lagi benar. Ada yang tahu? Kenapa? Semuanya bisa. Enggak. Jawabannya begini. Seorang anak zina, jika ditanya siapa nasabmu, maka dia mengatakan saya Fulan bin Fulanah, saya Fulan anaknya ibu tersebut. Ini anak zina, berarti itu rendah kedudukannya karena tidak ada nasab yang nyambung untuk dirinya akibat perbuatan zinanya. Maka ketika itu, ketika tukang sihir, dukun, santet, guna-guna, pele menanyakan bahwa siapa namamu dan siapa nama ibumu, itu untuk merendahkan derajat orang tersebut. Dia tidak punya nasab yang baik. Paham ini? Kenapa dia ditanya nama ibu? Karena untuk merendahkan derajat orang tersebut, berarti dia tidak punya nasab yang baik. Nama Fulan bin Fulana. Namamu siapa? Fulan. Nama ibu siapa? Fulana. Nanti seakan-akan dia tidak punya nasab yang baik. Itu tujuannya. Dia rendah, tidak punya nasab yang baik. Tanda yang pertama. Tanda yang kedua, minta didatangkan bekas yang dipakai oleh si pasien, baik yang sakit ataupun tidak. minta datangkan bekas yang dipakai oleh si pasien, entah itu baju, entah itu apa saja, sapu tangan, baju dalam, balut dada wanita, celana celana dalam perempuan, minta datangkan apa saja. Tidak diragukan yang seperti itu pasti tukang sihir, santet guna-guna pelet. Yang ketiga, minta hewan untuk disembelih. Minta didatangkan hewan untuk disembelih, entah itu ayam, katek hitam, entah itu seekor tikus yatim. Pernah saya ceritakan ya tikus yatim? Belum. Ada seorang tukang sihir gadungan. Jadi ada istilah tukang sihir sungguhan, ada istilah tukang sihir gadungan. Tukang sihir gadungan, dua-duanya ini ujung-ujungnya duit. Dari mulai tukang sihirnya Firaun, ujung-ujungnya duit. Inna lana la'ajrun in kunna nahnu ghalibin. Wahai Firaun, kalau kami menang melawan Musa dan Harun alaihissalam, apakah kami mendapatkan upeti, imbalan? Ujung-ujungnya ini sampai sekarang disitet titisan-titisan tukang sihirnya Firaun yang tidak beriman itu, ujung-ujungnya duit. Nah, di antara tukang sihir ada yang sungguhan, ada yang gadungan. Yang gadungan biasanya benar-benar ujungnya duit, dia tidak bisa apa-apa. Kalau ada pasien datang, maka mereka punya slogan, jangan keluar kecuali harus kita tarik duitnya apapun caranya. Datanglah pasien ingin mengetahui di mana suaminya selingkuh. Maka ini orang tidak tahu dan dia tidak pernah berhubungan dengan jin. Tidak seperti kisah yang tukang sihir di Arab Saudi ketika ditangkap, dia nangis. Kata Komisi Pemberantasan Sihir dan dukun di Arab Saudi, KPSD, kenapa kamu menangis? Kata tukang sihir ini, tukang sihir beneran. Kata tukang sihir ini, kenapa saya ditangkap? Saya punya peliharaan jin ribuan. Kenapa ketika saya mau ditangkap, jin-jin peliharaan saya tidak memberitahu saya? Dia nangis. Kemudian KPSD ini kepalanya Syekh Adil bin Tahir Al-Muqbil mengatakan, mungkin kamu kurang sesaji. Oh enggak, saya banyak sesajinya. Saya punya perempuan di rumah. Bagi seorang tukang sihir, perempuan di rumah itu bukan untuk seks, mereka sudah lewat masa itu. Untuk mereka sembahkan kepada jin dan syaitan. Setiap kali haid, si perempuan tersebut diambil darahnya, kemudian dituliskan ayat kursi. Jadi tidak mungkin, menurut dia tidak mungkin sesaji saya kurang. Saya punya perempuan di rumah. Nah itu dukun beneran. Di sana ada dukun gadungan. Maka dia mengatakan, saya tahu suami. Tapi sebenarnya dia tidak tahu. Tetapi agar kita benar-benar tahu suamimu di mana, tepatnya di mana, maka saya perlu sesaji. Tolong datangkan kepada saya tikus yatim. Kan tikus yatim susah nyarinya. Harus diketahui dulu biodatanya, tempat tanggal lahirnya di mana, bapaknya kapan mati. Kan yatim itu yang meninggal bapaknya dan tikusnya belum balik. Ini para ikhwan. Tapi kemudian si pasiennya mengatakan, susah kalau begitu, tikus yatim dapat dari mana? Kalau ibu tidak bisa, maka ibu mau enggak suaminya digerebek? Mau saya, cuma susah nyari tikus yatim. Kalau tidak bisa, saya bisa. Tapi saya perlu kemenya, maka dipersilakan untuk diletakkan uang di sini. Ujung-ujungnya dulu. itu cerita tikus yatim. Ya, ini para ikhwan. Dan saya tadi bawa laptop sebenarnya, cuma ternyata file videonya tidak terbawa di dalam laptop tersebut. Insya Allah bulan depan kita melihat bagaimana negara Arab Saudi memberantas sihir dan dukun. Yang keempat, menulis raja-raja. Dan raja, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, itu seperti ini bentuknya. Seperti ini bentuknya, ini raja. Ini adalah raja. Dan macam-macam dia bentuknya, ini salah satu contohnya saja. Ini juga. Ini raja. Biasanya di kampung-kampung terdapat bermacam-macam raja. Baik itu baju yang diraja, cincin yang diraja, saya carikan cincin. Misalkan juga cincin yang diraja dengan rajahan macam-macam. Ya, ini adalah raja-raja. Biasanya raja pada tepung kelapa. Antum tahu tepung kelapa? Batok kelapa. Ini juga contoh yang lain. Ini pada batok kelapa. Di beberapa tempat ada yang berkeyakinan apabila batok kelapa yang sudah diraja ini diletakkan pada beras untuk menakar beras saat ingin dimasak, maka berasnya tidak akan habis cepat. Khurafat. Ya. Di beberapa tempat juga ada diisi air kemudian direndam selama sepekan di malam diminum malam Jumat. Keperluannya untuk bisa mengaji. Yakini baik-baik. Setelah Anda meminum itu, maka pasti tidak bisa mengaji. Kalau tidak belajar dengan sesungguh-sungguhnya. Nah, itu namanya apa? Raja. Semua yang diraja, apapun, bahkan tulisan-tulisan di dalam kertas. Saya pernah, kalau lagi ceramah seperti ini, saya ingat waktu dulu di Dammam Arab Saudi, para tenaga kerja akhirnya mereka bertobat dengan menyerahkan, Ustaz ini jimat saya. Saya dulu sebelum ke Saudi, saya disuruh bawa ini. Saya juga gak paham apa isinya. Saya tertulisan, tulisan Arab, raja-raja. Kemudian tulisan Arab Melayu. Tulisannya adalah pakai bahasa Arab tapi Melayu. Baca surat Al-Fatihah 9 kali tanpa nafas. Yakin mati setelahnya. Ya, subhanallah. Dajjalu gadrahu. Mereka tukang dusta. Mereka pada dajjal yang cuma ngambil uang-uang dari kaum muslimin. Orang-orang yang tidak paham agama dikibuli oleh mereka. Kemudian perhiasan dalam hati Allah Subhanahu wa taala termasuk di dalamnya adalah memberikan kepada pasien tersebut sesuatu yang dipakai atau ditempel ataupun digantung. Itulah yang disebut dengan praktek sihir yang disebut dalam Al-Qur'an wa min syarrin naffatsati fil uqad. Uqad yaitu bukhul-bukhul. Dan itu banyak di mana-mana, di warung, di mana-mana diletakkan. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu membaca pada telapak tangan. Ini tukang sihir. Baca pada telapak tangan. Ya. Ada pernah sekolah elit di Jakarta mengatakan bahwa, "Ustaz, kami menggunakan pembacaan telapak tangan untuk mengetahui anak ini karakternya gimana. Apakah dia pendiam, aktif, ataukah apakah ahliannya?" Maka kita katakan, perhatikan sebuah kaidah penting. Kullu sababin lam yaj'alhu syar'u sababan fattikhadhuhu syirkan. Setiap sebab yang dijadikan sebagai sebuah sebab dan syariat belum menjadikannya sebagai sebuah sebab, maka menjadikannya adalah sebuah kesyirikan. Setiap sebab yang belum dijadikan oleh syariat sebagai sebuah sebab, kemudian dijadikan sebagai sebuah sebab, maka menjadikannya adalah kesyirikan. Saya beri contoh, cincin. Saya pakai cincin di Tanah Abang jualan 25 tahun gak ada yang jampret. Tahunya dianya tukang jampret. Ya. Ini menjadikan sebab cincin sebagai sebab belum dijadikan oleh syariat sebagai sebab untuk menahan bahaya. Maka menjadikan cincin sebagai sebab adalah sebuah obat. Gimana Ustaz? Obat? Obat adalah sesuatu sebab yang dijadikan oleh syariat sebab. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Tadawwaw ya ibadallah fa innallaha ma anzala illa wa lahu dawa." Berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Obat tidak menurunkan penyakit kecuali ada obatnya. Berarti obat termasuk sebab yang disyariatkan dalam agama. Nah, ini para ikhwan. Nah, insyaallah taala kita lanjutkan, masih banyak lagi yang lain, belum ada waktunya. Kita akan membicarakan bagaimana menangkal sihir secara preventif dan bagaimana menangkal sihir secara kuratif kalau seandainya terjadi. Kemudian membicarakan penyakit ain yang banyak terjadi. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah. Sholat yang tidak diterima selama 40 malam itu yang mana Ustaz? Yang sebelum mendatangi Araf atau Kahin atau sesudahnya? Maka jawabannya terserah lu. Mau yang mana? Yang penting ketika dia sudah mendatangi Araf, maka tidak diterima sholatnya. Baik sebelum mendatangi ataupun setelah mendatangi. Karena kita hadisnya berumum. Ya, bahwasanya tidak diterima sholatnya apapun kalau dia mendatangi Araf. Allahu a'lam. Mengenai gugur 40 hari sholat, ada juga yang disebutkan selain yang Ustaz sebutkan tadi. Satu, gugur pahala ibadah sholat 40 hari ke belakang yang lalu. Dua, gugur pahala ibadah 40 hari ke depan tapi tidak gugur kewajiban sholatnya. Dia tetap wajib sholat tapi tidak berpahala. Jika tidak sholat dia berdosa. Apakah dua tafsir tersebut di atas juga benar? Tidak bertentangan dengan yang saya sebutkan, bahwa yang dimaksud tidak diterima tidak berpahala, tetapi dia tetap wajib sholat. Buktinya kita katakan apa? Gugur kewajibannya, gugur kewajiban sholatnya. Artinya dia tetap sholat, tapi sholatnya tidak ada pahalanya selama 40 hari. Mau 40 hari ke belakang atau 40 hari ke depan. Allah. Apabila dulu pernah melakukan praktek sihir dan sekarang bertobat, apakah masih tidak bisa mendapatkan derajat tinggi di surga? Maka para ikhwah, rahmat Allah luas. Rasulullah SAW bersabda, "At-taibu min dzalika ma la dzamba lahu." Yang bertobat dari dosa seperti tidak memiliki dosa, asal dia bertobat. Di situ Allah mengatakan, "La dzamba." Rasulullah SAW bersabda, "La dzamba," tidak ada dosa. Dzamba di situ kata nakirah dalam bentuk redaksi peniadaan, menunjukkan kepada keumuman tidak ada dosa sama sekali yang bertobat kepada Allah. Maka siapa yang bertobat dan yang pernah melakukan kesyirikan, semoga dia tetap mendapatkan tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukumnya menggunakan jin muslim? Banyak ustaz di Indonesia yang mengatakan jin muslim tidak masalah dan ada seorang kiai memiliki kemampuan lebih yang tidak dimiliki orang biasa. Apakah itu khawamah atau perbuatan syaitan? Maka jawabannya, para ikhwah, Nabi Muhammad SAW, kuduah kita, beliau tidak berhubungan dengan jin kecuali hanya untuk mendakwahinya. Itu sepengetahuan, sedikit sepengetahuan saya. Beliau tidak pernah berhubungan dengan jin kecuali untuk mendakwahinya. Ya, bukan untuk main-main. Apalagi sampai masukin nyawa orang, masukin roh orang, masukin mengeluarkan jin dari tubuh ke satu tubuh, gak bisa, gak boleh seperti itu. Belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kiai memiliki kemampuan lebih yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Apakah itu kharama atau perbuatan syaitan? Yang pertama, bukan kharama, kharama. Ya, yang benar adalah kharama atau perbuatan syaitan. Maka jawabannya, dilihat amalan sang kiai tersebut. Karena tidak semua yang di luar kebiasaan kharama. Jalan di udara, terbang di udara, jalan di atas air, ya, kemudian kebal. Tidak semua yang di luar kebiasaan kharama. Bisa saja dia ahwal syaitaniyah, keadaan-keadaan syaitan. Maka jawabannya, tergantung amalan sang kiai tersebut. Kalau amalannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak melakukan bid'ah dan kesyirikan, jauh dari sihir, maka itu karomah. Tetapi ingat, karomah tidak bisa dipelajari. Makanya para ulama ketika mendefinisikan karomah, amrun khariqun lil 'adah yujrihi Allahu bi 'ala yadi salih. Perkara di luar kebiasaan manusia yang Allah berikan, dia tidak bisa minta, Allah memberikannya, dia tidak bisa dipelajari, Allah memberikannya kepada hamba-hambanya yang saleh. Seperti misalkan Umar bin Khattab, ketika beliau sedang berkhutbah, kemudian beliau mengatakan, ya sariyah al-jabal al-jabal. Waktu itu beliau sebagai Amirul Mukminin. Kemudian beliau mengutus pasukan dan beliau berkhutbah di kota Madinah. Beliau tidak ikut. Beliau mengutus pasukan di luar kota Madinah. Kemudian beliau mengatakan, wahai pasukan, berlindung kalian ke gunung. Wahai pasukan, berlindung kalian di balik gunung. Tawa dari Umar bin Khattab. Dan setelah pulang, para pasukan mendengar benar-benar suara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini karomah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang saleh. Ibu saya meninggal karena sakit akibat disihir. Saat ibu saya sakit, beliau selalu mempraktikkan gaya hewan dan bahkan beliau lupa suami dan anak-anak. Alhamdulillah. Hal ini membuat saya takut terus. Lalu bagaimana cara menghindar dari sihir manusia? Lihat subhanallah ya. Buruknya tukang sihir. Jadi pantas pantas untuk dipenggal lehernya. Buruk tukang sihir tersebut. Ya, seorang ibu, apa dosanya seorang ibu tersebut kemudian sampai disihir, dia lupa suaminya, dia lupa anak-anaknya, dia mempraktikkan gaya-gaya hewan. Buruk tukang sihir, buruk. Maka saya katakan, yang pernah melakukan sihir dan pernah menyihir orang, bertobatlah. Dan kalau seandainya urusannya dengan orang lain, maka minta halalah di dunia. Lihat ibu ini nanti akan membawa permasalahan ini di hadapan Allah SWT. Jangankan para ikhwah, kita manusia, subhanallah, saya merinding. Antara binatang saja kalau ada kezaliman dimintai kisas. Tuqadul syatil dilhaq minasyatil qurana, akan didatangkan kambing yang patah tanduknya Kemudian didatangkan kambing yang mematahkannya, hatta yuqassar, sampai diambil kisos dari kambing yang mematahkannya tersebut. Ya, hati-hati. Saya pernah jujur, ini kehidupan di Jakarta kan keras, kadang-kadang kita pagi-pagi itu yang ada dalam benak kita adalah sampai kantor jangan terlambat. Ketika ada yang menghalangi saya harus marah. Saya pernah waktu itu kajian pagi-pagi, ya. Kemudian pokoknya terjadi tabrakan sedikit aja langsung sangat kasar, sangat, bukan kepada saya, tapi saya melihat orang itu sangat kasar. Itu manusia, hati-hati. Jangan sampai pernah berbuat zalim kepada manusia. Susah minta maafnya, minta halalnya susah. Saat ini orang-orang apa ini, banyak yang merayakan maulid. Ditanya juga maulid. Mereka berhujjah bahwa bolehnya maulid dikarenakan di dalamnya dibahas tentang Nabi sirahnya membaca salawat dan lain-lain. Lalu apakah hal tersebut menjadi dalil agar maulid diperbolehkan? Maka jawabannya tidak diperbolehkan. Mempelajari sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kapan saja, memperingati hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, belum ada contohnya dari Nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, imam yang empat. Nah, wasalam. Nah, ikut siapa saja. Saya ketika pernah di sebuah daerah dicegat orang, habis itu mereka, kamu mengatakan bahwasanya maulid itu buruk, maulid itu bid'ah, kami tidak setuju. Saya biarin. Setelah beberapa lama, maka waktu itu panitia kajian sudah pulang, mereka tidak tahu kalau saya mau dicegat. Lalu saya katakan, sekarang giliran saya menjawab, apakah Nabi Muhammad SAW pernah mengerjakannya? Sahabat, 10 sahabat yang dijamin masuk surga pernah mengerjakannya? Apakah salah saya mengikuti mereka? Dan di dalam majlis ini saya ingin bertanya, sebutkan dalil bahwa memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW adalah tanda mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan juga pertanyaan yang kedua, sebutkan dalil bahwa memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, sebutkan dalil bahwa tidak memperingati hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam tanda tidak mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan dalil. Karena sekarang ada meme tersebar, kalau ada yang bertanya, mana dalil memperingati maulid Nabi Muhammad SAW? Maka jawabannya mudah, bahwa mencintai Nabi Muhammad SAW tidak perlu dalil. Saya balik bertanya, sebutkan dalil memperingati Nabi Muhammad SAW, memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW adalah tanda cinta. Cari dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas, cari dari hadis riwayat Bukhari sampai riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, cari perkataan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam yang empat, dan sebutkan dari bahwa yang tidak memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW tidak mencintainya. Cukup. Bagaimana dengan orang-orang yang belajar bela diri dan diberi amaran oleh sang guru sehingga si murid tanpa disadari sudah mempelajari sihir? Maka jawabannya, kalau seandainya dia cuma belajar bela diri, asal hukum bela diri olahraga, dia diperbolehkan. Tetapi ketika diberikan amaran, kita lihat amalannya sesuai dengan contoh Rasul atau tidak. Ya, kalau seandainya tidak sesuai dengan contoh Rasul, maka tidak diperbolehkan. Saya dulu kecil pernah belajar yang seperti ini. Jadi kita harus marah. Jadi latihan itu kita menganggap ini musuh paling durjana di hadapan kita. Kita harus marah, atau sebaliknya, orang yang mau menyerang kita harus menganggap kita musuh paling busuk. Maka ketika dia datang, maka kita langsung hanya dengan seperti ini, dia langsung terpental-pental. Dia itu jangan macam-macam sama anak. Enggak, dulu itu. Dan itu tidak benar yang seperti itu. Kenapa? Karena dia minta bantuan kepada jin. Satu. Yang kedua, karena memerlukan kemarahan. Sedangkan asy-syai' al-qadr min asy-syaitan. Kemarahan dari syaitan. Ada, apakah orang yang percaya menggantungkan harapan pada kekuatan selain Allah itu sih merupakan syirik akbar? Kalau yang dimaksud adalah dia percaya kepada jimat, maka syirik akbar. Bahwa jimat itulah yang bisa mendatangkan mudarat, jimat itulah yang bisa menahan bahaya, maka itu syirik akbar. Kapan memakai jimat menjadi syirik asghar? Ketika dia memakainya, dia masih meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, cuma ini hanya sebagai sebab, maka itu syirik asghar. Allah. Apa yang harus kita lakukan jika selama ini ternyata di rumah ada buhul yang tanpa kita sadari dan lupa simpan? Karena pada saat saya kecil saya sudah diberikan buhul itu. Karena setelah mengikuti kajian kemarin, saya dan keluarga mencari dan ditemukan satu buhul di lemari. Kita belum tahu ada yang lain atau tidak. Dulu alasannya dari ibu dukun beranak memberikan untuk sang bayi. Untuk buhulnya persis seperti gambar yang Ustaz pernah contohkan, isinya ada rambut dan benang diikat, kotoran kita, magnet gunting kecil. Apa yang harus kami lakukan sebagai orang tua dan anak? Saya sebagai anak, jazakumullahu khair. Maka jawabannya, jangan panik, jangan takut, musnahkan dengan cara diruqyah dulu. Bacakan Al-Fatihah, kemudian kalau sanggup bacakan surah Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Kemudian bacakan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbi falaq, qul a'udzu birabbin nas, dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti buhul-buhulnya itu harus dilepas satu-satu. Kalau ada buhulnya yang ikatan-ikatannya itu harus dilepas satu-satu. Kenapa tidak hanya tidak langsung dihancurkan, misalkan dibakar? Karena mungkin ketika dibakar dia masih terikat gitu. Meskipun sudah jadi debu ataupun arang, tapi masih terikat. Nah, lebih baik dihancurkan. Setelah itu baru dimusnahkan. Dimusnahkan dengan cara dibakar. Ya. Habis itu ditinggal. Jangan setelah dibakar dimasukin ke dalam air mandi minum ya. Cukup kiranya, masih waktunya sudah habis atau sudah malam. Istirahat silakan, dan kita mohon maaf pertanyaan belum bisa dijawab semua. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu 'ala Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.